pagi ni memang dia gaduh tanya. Isteri dia baru sudah patang. Jadi dia kabur balik. Kita tak faham. Sudah patang tu lagu mana. Lain kali tak kabur gini. Isteri saya baru sudah berhenti darah nifas selama 60 hari ke 50 hari ke. Sudah patang. Sudah patang berapa hari? Pantang-pantang ni maksudnya masa yang haram dijima oleh suami. Masa dalam iddah jikalau bercerai. Faham tak? Ha, pantang-pantang tu lah. Tu panggil patang. Jadi patang berapa hari? Ada perempuan yang patang maknanya 40 hari, ada 45 hari. Kalau kata kalau 40 hari dia berhenti darah nifas. Nah, kemudian mari pula 2-3 hari darah pula 7 hari. Ya, tu nifas lagi ya. Dia nifas lagi tu. Dia nak mari dia haid pula dia kena 15 hari berhenti. 40 hari berhenti darah nifas. Hari yang ke-56 mari. Mana lebih dari 15 hari? Mari darah lebih dari sehari semalam. Tak kira 7 hari atau sehari. Itu darah haid. Tapi kalau katakan 60 hari ataupun 60 hari dah perempuan ni. Setiap dia 60 hari dah berhenti dah darah nipah. Habislah lah. Selesai lah. Nah, itu mari haid pertama lah. Mungkin haid pertama. Haid pertama 7 hari. Lepas tu berhenti mari pula haid kedua. Maknanya masa darah tu haid lah. Masa yang tak ada darah tu tidak haid lah. Tapi kalau dalam masa keluar darah tu acak sangat, nak umpama dua kali keluar darah, dua kali tu capur dengan hari keluar dua kali, hari tak keluar sekali, tak sampai 15 hari, semua itu adalah haid. Contohnya keluar darah tu 6 hari, tak keluar 4 hari, keluar pula 5 hari, maka semua adalah haid. Keluar 6 hari, haid. Lepas tu tak keluar 4 hari. Bukan haid lah. 6 campur 4, 10. Lepas tu keluar pula 5 hari. Nah, 15 hari, 15 malam. Betul lah, paling lama haid. 15 hari, 15 malam. Hari yang ke-7, 8, 9, 10, 4 hari tu, nak pakai haid boleh, nak pakai suci pun boleh tak? Jadi masalah ni, terlalu umum sangat soalan ni. InsyaAllah, tila detailkan soalan. Misal sunat. Misal sunat cukur ke guting. Ingat misal. Tak pun dengan L. I lah. Misal gitu. Ni misal. Misal. Misal sunat cukur ke gunting. Janggut sunat simpan panjang mana? Dia kata misal sunat cukur, sunat gunting. Nampak tak? Dalam hadis ada tak ada sebut guna gunting, guna pisah. Faham tak? Cuma mana dalam hadis kata simpan janggut buang misai. Nampak? Simpan janggut buang misai. Buang misai ni bukan wajib. Kata setengah pendapat ulama sunat cukur misai. Faham tak? Setengah ulama kata harus taruh misai, bukan sunat taruh. Sunat taruh misai ada. Harus simpan misai. Ingat pendapat yang paling kuat harus simpan misai, tapi janganlah sampai menyalahi syariat. Jadi kita nak cukur ke, kita nak guting ke, tak ada masalah. Kita nak cukur, kita cukur misai. Ada pendapat mengatakan sunat. Faham tak? Dia pun cukur misai, cukur. Ada pendapat mengatakan harus. Kita simpan misai boleh. Bila gitu tak ada masalah benda ni. Cukup rahmat, keluasan bagi kita. Kita pun. Tapi bila nak simpan misai, dia kena guting. Guting lagu mana? Jangan beri misai kena pada bibir merah. Dalam kitabul liha, hukumnya haram kalau misai kena atas bibir. Faham tak? Misai ni panjang jatuh atas bibir merah. Atas tepi ni tak apa. Jangan lebih sampai bibir merah ni kan. Kalau kita tutup bulu gini, nampak bibir tak? Jangan kena atas bibir. Kalau setengah tu tutup tu bibir gitu. Tutup tu. Macam kobor mabuk. Tak tahu lah, tapi hukum gitu. Dia hukum gitu. Janganlah buat lagu tu. Siapa budak-budak tanya, takut budak-budak tengok. Dah nak makan nasi kena akak misal. Apa akak misal? Dia misal dah lebih panjang. Kemudian dah boleh cukur tepi ni buang. Tengah-tengah aja. Bisa benda ni? Itulah tau. Bisa tengah ni aja. Tak boleh. Haram. Buang tepi. Jahat muka. Jahat tu muka. Dah ada muka lah. Macam ikat kepala putih ni. Nah, dah boleh buat gitu. Biarlah awal-awal sawak lah. Kemudian lagi tak boleh ulama kata haram buang hak ni. Sebab tadi tak usia. Buang sini tinggal tepi ni aja. Ada apa hak nana mata-mata peseng. Dia buat macam pasir mata ikut nak okey. Faham tak? Ya dia panduang ni. Nah, ha ulama sebut belaka, dah siap belaka, dah kita dah mengaji. Nah, taruh ni, tepi ni saja panjang. Tengah ni ada. Nah. Ha tu macam Cina dah basikal. Nah. Ha. Kemudian haram lagi dikokok di atas je. Tinggal aluh bawah ni. Faham tak? Macam apa dia? Main piling. MGA. Oh minat ah. Mana? Nah, ni nak filem Melayu ni. Nama dia tak leng. Filem Melayu ni Allah. Apa tak buka bom. Tak kenanya, tak kena. Nah, dia ni dia kokok atas ni. Dia nak kita kabur nak suruh faham. Tinggal alu bom ni. Aduh. Eh? Eh? Eh galak lah eh. Eh galak nyaku baju tepi ni. Nak. Ah tak boleh kat gitu. Dia kokok atas. Jadi orang mana-mana buat tu sebab lain kali. Taruh misal biasa, andam dengan guting biasa. Faham tak? Ha. Jangan buat eh peseng, peseng kokok separuh. Kemudian janggut pula tak kat mana simpan janggut. Tidak ada ijma ulama. Ada kata yang hendaklah dibiarkan sepanjang mana pun. Ada pendapat. Ada yang mengatakan maknanya hendaklah segenggam kemudian digunting. Ini pendapat setengah ulama sahabat Sayyidina Ali bin Umar. Ha, pegang segenggam sampai kat ujung ni gunting. Ha, gitu. Nah, ada juga. Ada yang mengatakan tidak dengan segenggam, maknanya dijaga rapi sudah. Nah, ha, dan ada yang mengatakan tidak boleh diusik sebelah tepi tapi gunting bawah saja. Hak masalah cukur memang haram belakalah cukur tu. Cuma pendapat satu kau dalam mazhab Syafi'i dhaif. Makruh dia cukur tu. Nah, ha, boleh tahan kira lah gerak ada gerak pendapat. Nah. Ha. Tapi kalau nak taruh janggut, jangan taruh hak basuh cukur depan saja tinggal bawah ni janggut. Ada bawah ni aja. Kul pak ada janggut. Wah dia janggut, wah lagu. Nampak? Ha, dalam kita boleh hak dia kata haram kerana itu adalah janggut pondang maghribi. Dah dia kata gitu, kita apa? Mana nak buat ni? Pondang maghribi tu kita panggil pondang Spanyol. Mana? Maghribi Spanyol sama dekat je lah. Nah, ha, di pandang itu dilakukan biasa oleh golongan-golongan khumsa puak-puak maghribi. Negeri maghrib. Negeri maghrib ni maghribi lah. Nah, ha, pondang-pondang maghribi. Pondang Morocco. Depan ni cukup lah kot. Macam ustaz-ustaz baru. Tak muda je kan? Ustaz dah pondang juga lah ni. Taruh bawah ni. Bawah ni sikit ada. So kita buat cek bawah ni. Ha, jangan buat gitu deh. Ha, kita tak tahu. Ustaz-ustaznya buat gitu. Dia taruh bawah ni. Dia cukup atas ni. Cukup tinggal besok gini. Nak cek bawah ni. Tang bawah ni. Nampak? Ada alamat sikit ustaz. Bawah ni. Ustaz apa pondang? Ha tak? Ha, tapi jangan kata dia ustaz pondang, ustaz pondang yang kata gitu. Nah, dalam kitab kita tak pandai-pandai pun dalam kitab kata kita nakor je lah. Nah. Ha. Okey, 10 minit lagi. Allahu Rabbi. Kitab ni dah habis dah ni. Ni tak tahu nak ganti, kalau tak ada ganti kita cuti lah bulan depan. Nah. Ha. Saya tinggal sebuah kampung yang mempunyai dua buah masjid. Salah satu masjid itu baru dibina dan berdekatan dengan rumah saya. Pada pendapat saya, masjid baru itu dibina bukan kerana masjid lama tidak muat ataupun uzur, tapi kerana sebab-sebab lain. Dan saya tidak pergi masjid tersebut untuk bersemayang jemaah dan semayang jemaah. Soalannya, apakah saya berdosa jika dalam masjid tersebut tak cukup makmum untuk semayang jemaah? Yang itu bagaimana pula kalau tiada orang datang masjid itu untuk berjemaah semayang fardu? Masjid mana tembih temboh ni? Nah, macam ke tembih temboh ni? Nah, haa. Kabarlah masjid tepi tembok. Tak? Haa, baik. Kalulah masjid yang pertama belum penuh, dibuat pula masjid yang lain, tak boleh. Tak boleh apa? Tak boleh kerana dirikan jemaah. Dah buat masjid? Buat masjid boleh. Tak ada masalah. Dan yang kata haram, haram buat berbilangan jemaah. Bukan buat masjid. Buat masjid tak salah. Lebih banyak masjid dan surau lebih bagus. Nah, tambah-tambah macam ada masalah. Nah, yang kata haram tu buat jemaah tapi buat masjid untuk jemaah. Jemaah hak masjid lama tak pernah benar pun. Ha, tu haram. Ataupun buat supaya orang tak pergi masjid lama. Di masjid baru, kerana masjid lama ni ulama duk ngajar, nak tamu dengar ulama buat masjid baru. Lepas tu sekat masjid lama, tu haram tu. Nah, orang duk semayang jemaah lama dah masjid lama, nak suruh nak buat peraturan, tak boleh semayang jemaah, tak salah. Tu rasa ikut tu, ngaruk belaka tu. Nah, Ha, jadi kalau semata-mata buat masjid, dah kerana ada duit lebih daripada duduk buat padang bola, padang beri, buat masjid, tak ada masalah.